إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Pada kebetulan azan ya Allah wa iyyakum, alhamdulillah di waktu yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melanjutkan kembali kajian kita mempelajari sabda-sabda beliau dalam kitab Bulughul Maram. Pada hadis yang ke-18 dari Bulughul Maram dan beberapa hadis yang semakna dengannya, beliau mengatakan Ali bin Abbas dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Abbas itu adalah adik dari bapak beliau Abdullah. Abbas itu adalah saudara kandung bapak beliau Abdullah. Jadi Abdullah dan Abbas itu saudara kandung, maka Rasulullah Muhammad dan Abdullah ibn Abbas itu adalah saudara sepupu. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur. Idza dubigha ababila ditibau." Dalam bahasa terjemah yang masyhur di sama. Al-ihabu kulit bangkai. Faqad tahura, maka dia itu telah suci. Jadi maka dia itu telah suci. Kharajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ati, dan dalam riwayat Imam 4. Min ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan ayyuma ihabin, kulit bangkai apapun, dubiha yang di sama. Wa an Salamah ibn al-Muhabbiq, hadis yang berikutnya karena semakna, dan dari Salamah ibn al-Muhabbiq qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibahu juludil maitati tuhuruha, dengan menyamak kulitnya bangkai maka dia itu menjadi suci. Sahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa an Maimunah, dan dari Maimunah bintul Haris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, jadi wanita terakhir yang dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Maimunah. Rasulullah nikahi pada waktu haji wada'i, pada waktu umratul qada pada tahun ke-7. Qalat, beliau mengatakan marra Rasulullah bisyatin yajurrunaha, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati orang-orang yang sedang nyeret kambing. Kambingnya wis mati, jadi bangkai. Faqala, maka beliau mengatakan law akhattum ihabaha, seandainya kalian ambil kulitnya untuk dimanfaatkan. Qalu, mereka mengatakan beralasan kenapa enggak diambil kulitnya, kenapa enggak dimanfaatkan. Mereka mengatakan innaha maitatun, dia itu sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda yutahhiruhal ma'u wal qaradu, mensucikannya air dan daun pohon qard. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini berkaitan dengan satu permasalahan, masalah kulit bangkai. Jadi masalah kulit bangkai. Pada waktu kita membahas kemarin tentang bangkai, gitu ya. Ukhillat lana maitatani wa dama, dihalalkan bagi kita Jadi dua darah dan dua bangkai. Kita katakan saat itu bahwa bangkai itu memiliki dua hukum asal. Satu, jadi satu, dia itu adalah najis. Yang kedua, dia itu adalah haram. Najis dan haram. Keharamannya karena Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian itu bangkai dan darah. Kenajisannya karena hadis ini, idza tubighal ihab faqad tahur, apabila kulit bangkai itu disamak maka dia telah suci. Berarti sebelumnya najis. Berarti sebelumnya najis. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, hadis ini masih berkaitan dengan masalah yang dulu pernah kita bahas. Kalau ada bangkai, apakah secara mutlak tidak bisa dimanfaatkan? Yang kita maksud di sini adalah bangkai yang haram dimakan. Bukan kita bahas yang kemarin lagi, bangkai belalang dan bangkai ikan, itu di luar pembahasan kita. Ini bangkai-bangkai yang mengambil hukum najis dan dia itu haram untuk dimakan. Hadis Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan apabila disamak karena dia menjadi suci. Idza tubihul ihabu faqad tahur. Ini hadis Abdullah ibn Abbas. Hadis Salamah ibn al-Muhabbik juga semacam itu. Dan hadis Maimunah berkaitan dengan kambing yang sudah menjadi bangkai. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Pertama, bangkai itu hukumnya apa? Najis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bangkai itu hukumnya najis. Bangkai apapun kecuali yang dikecualikan pada hadis yang dahulu. Bangkai apapun itu hukumnya najis. Diambil dari mana? Idza tubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit bangkai itu disamak maka dia telah suci. Kalau disamak menjadi suci berarti sebelumnya najis. Berarti sebelumnya itu najis. Itu masalah yang pertama. Hukum asal dari bangkai itu najis. Baik. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kulit bangkai itu bisa dijadikan suci. Kulit bangkai itu bisa dijadikan suci dengan cara tibau. Jadi dengan cara ditibau, tibau julutil maidati tuhuruha. Dengan mentibau, mensamak kulitnya bangkai, maka dia menjadi suci. Apa itu tibau yang dalam terjemahan negeri kita sering diistilahkan dengan disamak? At-tibahu para jemaah sekalian, ini at-tibah para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalau dengan nguliti kambing itu dilepas kulitnya dari tubuhnya, maka bagian dalam kulit itu adalah berlendir. Jadi di situ tertempel lendir gaji, sebagian dari daging dan macam-macamnya yang nempel di bagian dalam. Tibah itu menghilangkan semua unsur yang melekat di bagian dalam kulit binatang. Jadi menghilangkan lendirnya, gajihnya, lemaknya itu, menghilangkan bekas-bekas daging yang masih menempel, itu proses namanya tibak. Ya, namanya tibak. Dengan cara apapun. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan itu air dicampur dengan perasan daun kol. Makanya dalam hadis Maimunah Beliau mengatakan yutahiru hal ma'u wal qaradu. Yang mensucikannya itu adalah air dan daun kor. Daun kor itu daun padang pasir, jadi tumbuhan yang hidup di padang pasir, yang kalau diambil airnya kemudian diulek, dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian air itu disiramkan, di kulit itu dijeber gitu, terus disiramkan, ditunggu sebentar, dibersihin, maka lama-lamanya akan hilang. Jadi semuanya akan luntur, akan hilang, jadi gajihnya, lemaknya, jadi lendir-lendirnya, dagingnya, dan macam-macam lepas dari kulit tersebut. Itu namanya proses tibah. Itu namanya proses tibah. Dengan cara itu, maka kulit binatang bangkai tadi, kulit bangkai binatang tadi menjadi suci. Lah, dengan cara apa ya? Terserah. Kalau pada zaman sekarang itu ada alat-alat kimiawi yang kalau diratakan di situ atau dicampur air atau enggak dicampur air, ya ke kulit itu bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada di bagian dalam kulit, maka berarti itu telah menjadikan kulit bangkai itu menjadi suci. Kalau cara tradisional negeri kita itu air dicampur apu, ngerti apu nggak tentu? Jadi paku perongkolan-perongkolan itu loh yang kalau dicelupkan dalam air itu jadi kayak dimasak panas itu rasa airnya. Jadi airnya itu jadi panas itu kalau dibalurkan itu disiramkan, tunggu sebentar kemudian dikosok itu hilang. Yang itu kalau cara dulu. Kalau cara sekarang, ini ya terserah. Ini pakai cara apapun, cairan-cairan kimiawi, yang penting intinya itu lendir-lendir bagian dalam itu hilang. Itu namanya tibah. Itu namanya tibah yang dalam istilah negeri kita sering diterjemahkan dengan di sana. Sering diterjemahkan dengan di sana. Teh. Itu masalah yang ketiga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Jadi apa makna tibah? Masalah berikutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua binatang itu menjadi, apakah semua kulit bangkai itu menjadi suci dengan disama? Jadi kalau tadi itu kan masalah kulit bangkai gitu ya. Masuk kita dalam perincian masalah. Apakah semua kulit bangkai itu bisa menjadi suci jika disama? Masalah ini terbagi menjadi tiga permasalahan. Masalah yang pertama, atau masalah ini, binatang itu dalam hukum ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama, kulit binatang yang zat binatang itu najis. Jadi dia semasa hidupnya sudah najis. Dia hidup belum jadi bangkai aja itu najis. Binatang jenis ini, maka kalau mati ya tambah najis. Kalau jadi bangkai tambah najis, dan kulitnya tidak bisa disucikan dengan disama. Kenapa? Karena memang zat binatang itu najis. Zat dari binatang itu najis, maka tidak bisa disucikan dengan disama. Apa contohnya? Binatang yang najis itu apa? Binatang yang najis itu satu, babi. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am, "Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'im yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir atau daging babi, fa innahu rijs," karena daging babi itu najis. Ya, karena babi itu najis. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing. Anjing itu najis. Jadi anjing itu najis. Bagaimana waktu kita bahas tentang masalah anjing? Lah, binatang yang zatnya najis, dia pada waktu masih hidup itu najis. Kalau kemudian dia itu mati, baik matinya mati sendiri, matinya disembelih, dia tetap bangkai. Jadi bukan berarti ini mbek itu nih mbek, ini babi dibelah ngono, berarti bukan bangkai. Ya karena dia adalah binatang yang tidak halal untuk dimakan. Jadi meskipun disembelih tetap menjadi bangkai. Tetap dia itu menjadi bangkai, menjadi bangkai, dan kulit bangkai babi, kulit bangkai anjing itu tidak bisa untuk disucikan dengan ditibau. Kenapa? Zat binatang itu najis. Zat dari binatang itu najis. Dan ini mengecualikan hukum yang ada di hadapan kita. Teh. Yang kedua, binatang yang kedua. Binatang yang zatnya suci. Jadi semasa hidup binatang itu suci dan halal dimakan. Jadi kalau binatang pertama saya katakan najis, gak perlu dibahas, haram dimakan. Karena semuanya najis itu haram. Terus gak ada yang najis terus halal dimakan, itu gak ada. Jadi tatkala kita mengatakan najis pasti haram. Nah yang kedua sekarang itu, binatang itu suci dan halal dimakan. Zatnya suci, halal dimakan seandainya disembelih dengan cara syar'i. Semacam ya kambing, sapi, unta. Ini pitik, pitik orang kulit ya. Ini pitik macam-macam itu binatang yang suci zatnya. Terus apa tadi? Halal dimakan seandainya disembelih dengan cara syar'i. Binatang-binatang ini para jemaah sekalian, seandainya mati jadi bangkai, maka itulah yang para ulama sepakat kulitnya bisa dimanfaatkan setelah, kulitnya bisa disucikan setelah ditibau. Dengan cara ditibau. Kulit ini bang, apa itu? Kambing mati gitu ya. Jadi jadi bangkai. Dia najis, haram. Dia najis dan haram. Lah, apa harus dibuang semua? Tidak. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Dipeteti gitu. Terus kulitnya diambil, disucikan dengan cara ditibak. Nanti kulit binatang ini, kulit kambing yang jadi bangkai tadi, setelah ditibak dia adalah suci. Dan kalau dia sudah suci, ya berarti boleh dimanfaatkan sebagai barang suci. Sebagai barang suci. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, binatang itu zatnya suci tapi haram dimakan. Binatang itu zatnya suci tapi haram dimakan. Apa contohnya? Apa itu binatang yang suci tapi haram dimakan? Zatnya suci, dia kan disentuh itu gak apa-apa, bukan najis. Tapi kalau dimakan haram, meskipun disembelih. Nah, apa? Banyak. Semua binatang buas. Keledai. Semua binatang buas itu kan haram dimakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzinabin minas sibaq fa huwa haram." Semua binatang buas yang berkuku tajam untuk nyengkram, untuk menerkam lawan, maka itu haram. Jadi, contoh yang lain adalah keledai. Nah Rasulullah SAW an luhumil himaril ahliyah. Rasulullah SAW mengharamkan, melarang makan daging himar kampung. Himar kampung ya keledai itu. Ya keledai itu. Lah, binatang ini haram dimakan. Tapi zatnya suci. Apa yang menunjukkan bahwasanya dia suci? Rasulullah SAW pernah naik keledai, dan para sahabat dulu naik keledai. Ini para sahabat dulu itu naik keledai. Bahkan tatkala Rasulullah SAW pernah jadi pinggir, di pinggirnya ada keledai, keledainya itu ngiler, jadi dan liurnya itu apa mengalir ke tubuhnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah nggak dicuci dan dipakai untuk sholat. Langsung beliau sholat karena waktunya sholat. Menunjukkan bahwasanya dia itu zatnya suci tapi haram untuk dimakan. Begitu juga dengan binatang-binatang buas, haram dimakan. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia najis. Maka berarti dia itu suci. Dan ini pendapat yang lebih kuat di antara mazhab para ulama, meskipun sebagian ulama mengatakan binatang buas itu adalah najis. Pendapat yang kuat, binatang buas itu suci tapi haram. Lah, binatang jenis ketiga ini seandainya mati jadi bangkai. Seandainya mati jadi bangkai. Dan binatang yang haram dimakan itu meskipun dibelek tetap jadi bangkai. Ini kenapa? Penyembelihannya tidak berfungsi pada kehalalannya. Berarti dia bangkai. Apakah kulitnya bisa disucikan dengan ditimbang? Apakah kulitnya bisa disucikan dengan ditimbang? Masalah ini yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau kita lihat hadisnya Abdullah bin Abbas, zahirnya suci, karena beliau mengatakan ayyuma iha bin dubigha, kulit apapun, pokoknya kulit apapun, enggak peduli kambing, enggak peduli macan, yang penting bukan binatang yang najis. Itu zahir hadis Abdullah bin Abbas. Tapi kalau kita lihat hadis Maimunah, maka hadis ini berkaitan dengan kambing. Marra Rasulullah bisyatin yajurunaha, gitu ya, dengan seekor kambing yang mereka seret. Secara nampak berarti yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan masalah apa tibal sama itu adalah kulit kambing dan yang semisal kambing, binatang yang halal dimakan seandainya disembelih dengan cara yang yakni dengan cara yang syar'i. Di sini letak permasalahan ya Huan, karena ini masalah yang sangat berat berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum. Karena ini nanti berkaitan dengan apa hukum memanfaatkan kulitnya harimau, apa hukum sepatu dari kulit buaya, apa hukum tas dari kulit harimau. Jadi kulit harimau itu potong dijahit menjadi tas wapi. Apa hukumnya yakni ikat pinggang dari kulit ular? Apa hukum ya, semua itu berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita katakan bahwasanya yakni kulit binatang yang haram dimakan meskipun zatnya najis, kalau mati dia itu akan jadi bangkai, kulitnya tidak bisa disama, maka berarti kulitnya najis. Kulitnya najis dan enggak bisa disucikan. Kalau enggak bisa disucikan, ya berarti digawe baju, baju ini najis, digawe sabuk, sabuk ini najis, dipakai salat, salatnya enggak sah. Kenapa? Ini tuh, turun digawe tas, gawe wadah jajan, jajannya haram. Wong tertempel benda yang najis di ma'am, jadi haram. Dan itu pendapat sebagian ahlul ilm. Dan itu adalah pendapat sebagian yakni para ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan, yakni sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa hadis ini sifatnya umum. Yani bahwasanya hadis ini sifatnya umum. Makna dari sifatnya umum adalah hadis Abu Abbas ayyuma ihabin tubigha faqad tah. Kulit apapun yang di sama maka telah suci. Yani maka dia itu adalah kulit yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Masalah ini akhwat fitna azani Allah wa iyyakum. Harus dicari dalil lain untuk menguatkan. Karena tinjauan kedua dalil itu sama-sama tidak bisa untuk merojihkan menguatkan salah satu. Maka harus dicari dalil lain untuk menguatkan. Para ulama yang mengharamkan pemanfaatan kulitnya ular, kulitnya buaya, kulitnya singa, kulitnya harimau, dan kulit-kulit itu enggak boleh untuk dijadikan pakaian atau apa gitu yang dipakai, karena itu najis meskipun telah disamak pun tetap apa? Najis. Mereka beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Miqdam ibnu Ma'di Karib, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an labusi juludis siba warrukub alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang memakai pakaian dari kulit binatang buas dan menaikinya. Jadi dan menjadikan itu sebagai alas gitu ya. Jadi kulit harimau, harimau nulis dipateni, kulitnya diambil. Yo jangan, bukan berarti makna naik di atas harimau mati orang. Ini ingat di zaman Rasulullah durung ono sirkus, durung ono pawang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada sirkus, durung ono pawang harimau. Jadi maksudnya adalah Rasulullah melarang memakai pakaian dari kulit binatang buas dan menaikinya itu kayak kulit binatang harimau dan macam itu digelar jadi permadani lah atau jadi bungkus kursi untuk diduduki. Itu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melakukan Allah Subhanahu wa taala hadis yang sedikit dipermasalahkan dari sanad oleh para ulama, tapi yang zahir hadis itu sahih, wallahu alam. Yang zahir hadis itu sahih. Kalau kita katakan bahwasanya hadis ini sahih, maka berarti secara tinjauan dalil para ikhwah untuk melarang pemanfaatan kulit-kulit yang semacam itu lebih kuat dan lebih hati-hati. Dan lebih hati-hati. Maksud saya, apa sih manfaatnya sabuk dari kulit ular? Yo, sabuk toko karet atau toko tali atau apa? Kan intinya sabuk itu agar conoe enggak melorot. Itu tok. Maka ambil yang yakin suci dan halal. Jangan ambil yang meragukan ini halal apa enggak, suci apa enggak. Nggih baju pakai kain katun mo. Ojo pakai kulit harimau. Serem kan. Nek kepengin dadi kulit harimau yo tuku batik sing gambar kulit harimau, tapi kain asli. Jadi asli kain itu podo-podo serem. Ini. Atau kalau mau yakni apa ya, punya tas jadi dari kulit apa itu, kulit buaya, ya wis enggak apa-apa tuku tas dari plastik yang imitasi untuk bentuk kayak kulit buaya, kan bisa aja dong gaya-gayaan tok ya. Sekedar gaya-gayaan pokoknya kan mirip, tapi bahannya jangan itu. Itu lebih hati-hati. Pertama para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, masalah ini khilafiyah di kalangan para ulama dan itu masalah kuat. Yang kedua, hadis Ma'di Karib tadi, hadis Miqdam ibnu Ma'di Karib tadi menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya kulit binatang itu enggak bisa, kulit harimau tadi enggak bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, itu ahwat, lebih hati-hati dalam beragama. Dan barang-barang yang semacam itu kalau kita tidak mantap untuk mengatakan ini yang roji, ini yang kuat, ini yang tidak, kalau kita enggak bisa mantap karena dalil yang kita miliki, berarti kita pada posisi tengah. Dan kalau pada posisi tengah itulah posisi syubhat. Karena semua yang kita enggak yakin halalnya dan semua yang kita enggak yakin haramnya, semua yang kita enggak yakin boleh dan tidaknya, itu adalah untuk kita syubhat, meskipun untuk orang lain bisa jadi enggak syubhat. Dalam masalah ini para ikhwan, karena Rasulullah SAW meletakkan syubhat itu kan di tengah-tengah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Semuanya perkara halal itu jelas. Jelas sekali. Perkara haram itu jelas. Bisa jadi ya ikhwan, halal haram ini jelas untuk semuanya. Babi haram, itu jelas untuk semuanya. Kambing halal, jelas untuk semuanya. Ada perkara halal haram yang jelas itu untuk sebagian orang, gak jelas untuk sebagian orang. Anda katakan kepiting itu halal bayyin, meskipun sebagian orang mengatakan itu syubhat. Kenapa? Karena dari sisi pendalilan kepiting itu halalnya jelas sangat nampak bagi saya. Karena syubhat yang berkaitan dengan masalah kepiting kan dianggap binatang dua alam. Padahal kepiting itu siapa bilang binatang dua alam? Dia jelas-jelas binatang air. Buktinya kasih aja dia itu sate, soto, semua enak-enak, tapi jangan diletakkan di air, dua hari mati. Maksudnya bahwasanya dia tidak bisa bertahan hidup di darat. Dia itu binatang air yang bisa beberapa saat hidup di darat. Berarti dia binatang air, bangkainya halal. Bagi saya bahwasanya itu adalah halalnya jelas. Meskipun bagi sebagian kalangan ya ragu-ragu masuk dalam syubhat. Nah, Kadang-kadang perkara syubhat itu adalah perkara yang kita enggak jelas. Ana secara pribadi dari sisi pendalilan ya ikhwan, kuat mengatakan bahwa kulit bangkai harimau itu enggak bisa dimanfaatkan karena hadis tadi, hadis mitam Ibnu Ma'di Karim. Anggaplah sekarang kita berada di posisi tengah ragu-ragu. Iya, enggak halal, berarti itu kan syubhat. Dan kalau perkara syubhat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani wa innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma, antara keduanya umurun mushtabihat, perkara-perkara yang masih samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang enggak diketahui kebanyakan orang. Lah, perkara yang enggak jelas ini, perkara yang enggak jelas halal haramnya, semacam ini yang samar-samar semacam ini, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman taraka syubhat faqad istabra'a li irdihi wa li dinihi wa irdi, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat itu maka dia telah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya. Ini dan itu dari sisi ini wallahu alam, ini bisa. Meskipun para ikhwan, dalam perkara yang semacam ini, yang khilafnya itu kuat di kalangan para ulama, kalau ada di antara saudara kita yang menguatkan, gak apa-apa, suci, ya sudah biarin aja. Jangan direputasi itu dibanting. Ya karena pendapat dia mengatakan suci. Ini karena dia pendapat dia mengatakan, ini mengatakan itu adalah suci, kita tidak dapat memaksakan pendapat fikih yang itu ada. Yani perselisihan di kalangan para ulama yang itu adalah khilaf yang kuat, kemudian kita paksakan pendapat yang kita miliki. Kita bisa mengamalkan satu amal tanpa harus memaksakan pendapat itu kepada ini orang lain. Wallahu a'lam. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah berikutnya. Sekarang yang kita bahas adalah kulit bangkai yang suci dengan disama. Kita katakan tadi bahwasanya asal dari bangkai itu najis dan haram. Kenajisannya bisa dihilangkan kulitnya dengan cara disama. Berarti selain kulitnya tetap najis dan haram. Antum enggak bisa meluaskan dalil ini kepada emang neman deh hati ini enak, hati ini tak sama ini. Hati ini kok dicupur, dia sama namanya. Itu hanya berlaku untuk kulit, tidak berlaku untuk yang lainnya. Jadi tidak berlaku untuk yang lainnya. Kan Rasulullah SAW hanya mengatakan ayyuma ihab, hanya untuk kulit. Baik. Masalah berikutnya yang kita ambil dari hadis-hadis yang berbarokah ini. Ini ambil dari hadis-hadis yang berbarokah ini. Para fitna azani Allah wa iyyakum. Jika kulit bangkai itu menjadi suci dengan ditibok, dengan disama, apakah secara otomatis menjadi halal? Ini apakah juga menjadi halal? Pendapat yang kuat dalam masalah ini yang dikatakan oleh Rasulullah itu menjadi suci. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwasanya dia menjadi halal. Berarti hukum najisnya hilang menjadi suci, tapi hukum haramnya tetap berlaku. Hukum haramnya tetap berlaku. Kenapa? Sebagaimana dulu kita katakan, tidak semua benda yang suci itu halal. Tapi semua benda yang najis itu yani haram. Yani semua benda yang najis itu haram, tapi tidak semua benda yang suci itu halal. Banyak benda suci yang haram, racun tikus bukan suci tapi haram. Yani tapi suci tapi haram. Yani bayi kon mungkin suci tapi haram. Ini gak suci ya, gak boleh dikesemprot, dikamor sehat, menukar baju, kan apa najis kape lah. Ini dia itu suci, tapi ini diminum haram. Coba ini halal, gak percaya. Ini haram karena dia itu memadorotkan, dan sesuatu yang memadorotkan itu haram. Jadi tidak semua yang suci itu haram. Ini, itu tidak semua yang suci itu halal. Ini contoh lebih ekstrim mana kan? Yo, neker, ini kerikil, mana kan suci? Tapi kemangan yo haram. Ini kawe mana? Waktu untuk moral untuk nyapa itu laki yo makan haram. Ini tidak semua yang suci itu halal. Lah dalam masalah tadi hukum kulit tadi itu ada dua hukumnya, hukum asal yaitu najis dan haram. Kenajisannya hilang dengan apa? Disama menjadi suci. Keharamannya tidak ada dalil yang menggeser hukum asal. Maka berarti dia suci tapi tetap haram. Suci tapi tetap haram. Dan itu hukum kulit bangkai yang disama, suci tapi tetap haram. Berangkat dari hukum ini para ikhwan adzani Allah wa iyyakum, maka apa hukum memanfaatkan kulit kulit bangkai setelah ditibak? Kulit bangkai setelah ditibak itu berlaku hukum semua benda suci yang haram. Apa hukum benda suci yang haram? Boleh dimanfaatkan untuk selain dikonsumsi makanan. Ini setelah kulit sapi ngono ya di peteti atau dilepas itu disama ngono ku terus gawe kerupuk rambak haram. Ini kenapa? Atau dipotong-potong kecil-kecil ke sayur. Sayur cecek itu. Ini haram. Kenapa? Dia itu cuma suci tapi tetap haram. Cuma suci tapi tetap haram. Adapun kalau dimanfaatkan untuk yang lain, untuk gawe kayak apa gitu ya. Ini gawe tas, buat ini, buat itu, buat sepatu, halal. Boleh. Apa hukum menjualnya? Halal. Menjual benda suci yang haram dimakan apa hukumnya? Menjual benda suci yang haram dimakan apa hukumnya? Halal. Ngedol racun tikus, ngedol jualan baikon, jualan apa? Ya, benda-benda semacam itu kan halal. Boleh, maksudnya boleh menjual benda suci yang haram dimakan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau jenengan yakin seyakin-yakinnya yang beli ke antum itu untuk makanan, maka jadi enggak boleh. Tapi enggak usah takon-takon. Ini pokoknya ini cara di zaman sekarang bagi para pedagang untuk terhindar dari repotnya dagang, terus usah takon-takon menjuali pembeli ini. Tuku akeh kan bawa apa mas? Tambah repot. Ini musali ono wong tuku. Ini ono tuku apa ya? Jadi jualan sarung. Dia tuku sarung, grosir. Ada orang tuku misalkan banyak sekali. Jumlah banyak. Tuku ini, masya Allah mas. Beli banyak kamu opo, kamu dibagi-bagi pas sarung sesajen. Lah dadi haram to. Saya dhewe takon. Makane enggak usah takon. Meneng ae. Larung sesajen kan haram, syirik. Ini syirik bahkan. Lah bagi-bagi hadiah acara itu kan jadi haram. Ini. Saya dhewe takon. Ini. Makane enggak usah takon. Ini. Sebagai teman-teman itu ustaz ngono ya. Ustaz, lah kalau saya jualan roti Ustaz, terus acara ngini gitu, sambil takon apa enggak? Tanya Ustaz, ya, makanya enggak usah takon. Makanya enggak usah tanya. Ini ya, ngapain harus tanya? Ini mungkin itu ya, biarin aja tuh kita susah. Ini daripada susah. Para ikhwan wa ta'ala, kenapa menjual barang halal? Jangankan barang suci, barang halal. Kemudian pembelinya memastikan membeli itu untuk yang haram, maka menjualnya jadi haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha bai'al 'inabi liman yattakhidhuhu khamra. Rasulullah melarang menjual anggur kepada produsen khamr. Ini bahan baku khamr yang paling bagus di Jazirah Arab itu kan anggur. anggur apa hukumnya makan anggur? Halal. Ini halal, anggur halal, enak. Mangkal anggur halal. Tapi kalau ada orang beli, ada orang jualan anggur, kemudian ada orang beli dalam jumlah besar dan kita tahu itu adalah produsen khamr, maka jangan jual kepadanya. Entah alasannya apapun, pokoknya jangan jual kepadanya. Karena itu masuk dalam wala ta'awanu bil itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan. Adapun kalau orang beli banyak atau dikit dan kita enggak tahu untuk apa, ya sudah biarin aja, enggak usah takon. Enggak usah tanya. Para ikhwan jazakallahu wa yakum. Jadi boleh menjual kulit bangkai yang telah disamak tadi. Kenapa? Karena dia halal. Karena dia itu menjadi halal. Jadi memanfaatkan barang tersebut untuk apa? Jadi untuk selain yang dimakan itu enggak apa-apa dan boleh memperjual belikannya. Masalah terakhir yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Ini hadis yang berbarokah ini bahwa apa hukum kalau kulit bangkai yang sudah disamak tadi untuk tempat makanan, gawe piring, gawe mangkok. Kira tak gawe mangkok. Ini kalau di zaman dahulu, di zaman orang-orang Arab pada zaman dahulu, tempat air itu dari kulit binatang. Kirbah itu tempat air dari kulit binatang. Jadi kambing ya, itu dipotong duri, dipotong lehernya, dipotong sini, dipotong sini, dipotong sini, dipotong sini. Wes gitu aja. Terus dipleret. Jadi buntu, mungkin itu buntu. Terus dalamnya itu disamak, dibersihin, terus dibentuk, terus dijemur. Lah, nanti kalau sudah kering, itu jadi teko. Itu yang kemana-mana dibawa untuk safar itu. Zaman itu kan orang-orang botol plastik. Ini. Orang-orang botol plastik, orang-orang apa gitu. Jadi zaman itu belum ada itu semua. Jadi yang digunakan untuk pembersih itu alat itu adalah, kalau kulit itu adalah kulit binatang yang disembelih, enggak ada masalah. Wong, apa ini? Kulitnya suci, kulitnya halal. Kan itu ya. Yang jadi masalah sekarang adalah ini kulit itu misalkan kepingin, ini kepingin punya apalah, mana tempat sing lucu kecil, mana dolek kancil, ini dolek kancil, dolek kancil karena repot, akhirnya repot diburu, akhirnya diperangkap, dolem atau diopon perangkap lah. Qadarullah, orang itu lupa sampai 3 hari baru datang ke situ, kancilnya wis kena wis mati. Waduh, gimana? Jadi tetap dipotong, kulitnya diambil, terus disama. Kan jadi suci tau? Ini kan jadi suci. Kancil kan halal dimakan. Ini jadi suci. Yang jadi masalah sekarang, boleh enggak itu untuk tempat air? Tadi mangkok, tadi piring atau apa? Bab ini kembali pada bab najis. Apa itu? Ini kembali kepada masalah benda yang haram untuk dimakan. Jika benda yang haram itu dimakan kemudian gandeng dengan benda yang halal dimakan dan berpengaruh kepada yang halal dimakan, maka ini pun menjadi haram dimakan. Tapi kalau enggak ada pengaruhnya blas, maka tetap menjadi apa? Halal. Tetap menjadi halal karena dia suci. Ini enggak ada pengaruh sama sekali, maka dia itu adalah halal. Oleh karena itu, ini air diletakkan di tempat kayak tadi, makanan diletakkan di tempat kayak tadi, itu halal. Kenapa? Karena yani dia suci dan unsur keharamannya tidak berpengaruh kepada makanan tersebut. Dan kalau orang itu nyamaknya benar, insyaallah enggak ada pengaruh. Tapi nek ono pengaruh berarti menyamaknya itu yang kurang baik. Wallahu a'lam. Para ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Masalah yang terakhir, pembahasan yang tadi kita bahas, pembahasan ya ikhwan yang tadi kita bahas itu berkaitan dengan kulit binatang, kulit bangkai ya ikhwan. Adapun kalau kulit itu bukan kulit bangkai, maka keluar dari pembahasan kita. Kalau kulit itu bukan kulit bangkai, maka keluar dari pembahasan kita. Apa maknanya? Kulit itu kalau kulit binatang halal yang disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci dan halal, meskipun lendir dan lemaknya masih banyak. Lung daging ini halal, gaji ini halal. Jadi apalagi cuma sekedar nempel di kulit binatang robot, kulitnya itu halal, meskipun masih ada lemak, ada dagingnya, ada lendirnya, itu suci dan halal. Itu tidak berlaku. Pembahasan kita dalam masalah itu tidak berlaku. Yang kita bahas adalah apa? Kulit bangkai tadi. Itu yang kita bahas. Itu adalah kulit bangkai tersebut, bukan kulit yang itu suci untuk dimakan. Wallahu a'lam, suci untuk dimakan, halal untuk dimakan. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ada masalah? Bagaimana tutup? Tapi barang-barang toko kulit jual itu kalau zaman dulu kondang, ini banyak dipakai, tapi kalau zaman sekarang ganti, wah, ganti plastik. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.